saat ku duduk berdua denganmu, berjalan bersamamu, menerilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia. Syukuri begitulah adanya. Namun bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Milikku.